yang jos-jos, cakep-cakep, sudah tak kasih oleh-oleh lo ya. Sip, aman? Aman. Ada apa ini? Salaman. Biar gak salah paham. Yes. Berangkatlah sayang. Hati-hati. Doaku sudah. tepuk tangannya mas.